بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Taib, kita lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah. Anwa' jamak dari madha ya jundu? Dari naw'un, barakallahu fiik. Anwa' mufraduhu naw'un. Jadi wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Biha kembali kepada madza? Ha, kembali a'id ilal ibadah. Ha, kembali itu kepada kalimat ibadah, mu'annath. Allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsani wa minhu addu'a'u wal khawfu war raja'u wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wadh-dhabhu wan-nadhru wa ghairu dhalik. Ma min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kullaha allati amarallahu biha kulliha, bukan kullaha, lillahi ta'ala, ya, dilakukan semuanya lillahi ta'ala. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya ialah seperti al-islam, al-iman, al-ihsan. Nanti diterangkan apa itu al-islam, al-iman, al-ihsan. Kemudian ad-du'a, ini jenis ibadah. Dan juga al-khauf. Tahu ya al-khauf, ma makna al-khauf ya Hamzah? Aywa, takut dari ancaman azab, takut tidak dirahmati, takut tidak diterima amalannya, takut dimurkai, takut tidak diampuni dan sebagainya. Al-khauf, takut tidak diampuni oleh Allah. Takut tidak terima amalannya oleh Allah. Jadi takutnya hanya kepada Allah, itu namanya tauhid. Tauhidul khauf, tauhid dalam perkara khauf, takut. Warraja, raja berharap. Berharap hanya kepada Allah Ar-raja menyandarkan harapan kepada Allah semata, harapan pengampunan, harapan rahmat, harapan pemberian, harapan pertolongan, harapan apa, kemenangan, harapan kekuatan, harapan bantuan, semuanya diarahkan kepada Allah. Ya, karena kita enggak punya apa-apa, kita enggak punya kekuatan, kita tidak punya kekayaan, kita tidak punya apa-apa. Yang punya hanya Allah. Maka berarti kita berharap hanya kepada Allah. Wattawakkul. At-tawakkul menyandarkan diri. Menyandarkan, menitipkan diri kepada Allah. Ya. Menitipkan, menyandarkan diri, menyandarkan hidup kepada Allah. Iya. Tauhid, tawakkul, tauhid dalam perkara bertawakal ialah tidak menyandarkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyandarkan hidup kepada orang tua. Tidak menyandarkan hidup kepada orang muda. Tidak menyandarkan hidup kepada pimpinan dan yang dipimpin. Tidak menyandarkan hidup kepada siapapun dari makhluk Allah. Menyandarkan hidup hanya kepada Allah. Tawakal. Ini tauhidut tawakkul. Tauhidut tawakkul. Warraghbatu. Arraghbah. Itu ialah keinginan, kesenangan, mendapatkan keberuntungan. Itu harapan mendapatkan keberuntungan. Kalau roja itu lebih umum. Harapan mendapatkan pertolongan ketika dalam keadaan genting. Harapan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan ketika dalam kesulitan. Harapan mendapatkan rezeki, harapan mendapatkan kesuksesan. Nah, itu raja umum, lebih umum. Kalau raghbah ini dalam pengertian harapan dalam perkara-perkara keberuntungan. Harapan mendapatkan keberuntungan. Raghbah. Kalau raja, baik keberuntungan maupun menjauhkan diri, melepaskan diri dari kerugian, itu digantungkan harapannya kepada Allah. Itu raghbah. Sebaliknya ar-rahbah, ar-rahbah takut. Ya. Kalau al-khauf takut lebih umum. Kalau ar-rahbah takut dalam perkara dari segala bentuk ancaman malapetaka. Kalau khauf takut tidak diterima amalannya, takut dibenci, takut tidak dicintai oleh Allah, takut cintanya kepada Allah ditampik sehingga bertepuk sebelah tangan, takut tidak dirahmati oleh Allah, dan juga takut dari azab Allah. Kalau rahbah, kalau rahbah pakai ha, rahbah itu takut dari satu sisi saja, yaitu takut dari azab Allah, ancaman azab Allah. Itu kalau rahbah. Ya. Al-khusyu'u. Al-khusyu' itu lebih spesifik daripada al-khauf war-rahbah. Lebih spesifik, lebih khusus lagi. Yaitu kalau al-khusyu, rasa takut disertai dengan ketundukan. Di dalam al-khusyu itu tercampur al-khauf war-raja war-rahbah. Semuanya tercampur padanya, sehingga semua itu menyebabkan orang itu tunduk kepada Allah. Itu namanya al-khusyuk. Al-khasyatu wal-khasyatu adalah pengertiannya, ya kurang lebih seperti al-khusyuk. Kalau al-khasyah ialah ketundukan untuk takut melanggar larangan Allah. Kalau al-khusyuk, ketundukan dalam menjalankan kewajiban dan perintah Allah. Kalau al-khasyah, ketundukan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Lalu bagaimana kalau seperti ar-rahbah? Kalau ar-rahbah itu tidak merasa aman dari kemungkinan ancaman azab Allah. Itu ar-rahbah. Tidak merasa dirinya pasti tidak akan kena azab. Enggak begitu, tidak merasa demikian, tetap dia merasa takut adanya kemungkinan terkena azab akibat perbuatan dia, perbuatan dosa dia atau perbuatan dosa orang lain. Nah, itu kalau ar-rahbah, kalau ar-rahbah. Kalau al-khasyah ialah apa tadi? Ketundukan untuk tidak menjalankan untuk tidak melanggar larangan Allah. Ya, karena percaya terhadap ancaman-ancaman Allah. Barang siapa yang melakukan ini maka akibatnya demikian. Barang siapa yang melakukan itu maka akibatnya demikian. Karena ancaman-ancaman itu dia percaya bakal terjadi, pasti terjadi. Karena ancaman itu datang dari Allah, maka dia takut untuk melanggar ancaman atau larangan Allah itu. Itu namanya khasyah. Linabah ialah kembali bertaubat kepada Allah. Ya, kembali bertaubat kepada Allah. Ya, kembali berharap rahmat kepada rahmat Allah setelah sebelumnya berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kembali berharap kepada rahmat Allah. Dengan melakukan al-inabah, dengan melakukan apa? At-taubah. Ya. Ketika orang itu terjatuh dalam kemaksiatan atau dosa, dan ketika dia putus asa dari ampunan Allah dan rahmat Allah, maka dia terjatuh dalam sikap al-israr, terus menerus dalam kemaksiatan itu. Iya. Maka dengan sikap al-inabah, dia terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia berharap diampuni kemaksiatannya oleh Allah. Maka dia pun akhirnya dengan sebab itu dia bertaubat. Ya. Yaitu apa? Kalau al-inabah tadi berharap kembali kepada rahmat Allah, kalau taubat melakukan tindakan nyata dalam upaya mencapai rahmat Allah. Tindakan nyatanya apa? Taubat itu ialah istighfar. Kemudian meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah itu, mencabut diri daripadanya, menyesalinya dan berazam untuk tidak mau mengulanginya, itu taubat. Nah, jadi al-inabah ialah seorang telah mempercayai kembali kepada rahmat Allah, ampunan Allah, sedangkan at-taubah ialah pelaksanaan realisasi daripada al-inabah tersebut. Wal-isti'anah, dan juga bentuk ibadah yang lainnya ialah al-isti'anah, minta tolong. Wal-isti'adah, minta tolong. Wal-istighatha, minta tolong. Tetapi ini mempunyai makna sendiri-sendiri. Al-isti'anah, minta tolong kepada Allah untuk agar Allah memberi kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan hidupnya. Dia minta tolong kepada Allah. Al-isti'adah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong dalam keadaan takut dari ancaman atau akan datangnya azab. Kemungkinan datangnya azab, kemungkinan datangnya malapetaka, kemungkinan adanya ancaman-ancaman dari musuh, dia minta perlindungan kepada Allah. Jadi ancamannya belum datang, masih dalam bentuk ancaman, maka dia isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Al-istighatsah, minta tolong kepada Allah, tetapi minta tolong untuk dilepaskan dari malapetaka yang telah datang. Kalau isti'adzah tadi belum datang malapetakanya, ya. Terus minta perlindungan kepada Allah dengan harapan semoga Allah mencegah untuk jangan datangnya ancaman itu, azab itu, ya. Kalau istighatsah sudah datang azab itu, terus minta kepada Allah supaya dilepaskan kita dari malapetaka tersebut. Faham ya, untuk meletakkan makna masing-masing kata-kata itu, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya memang perlu kata-kata yang panjang untuk menjelaskan, sebab tidak ada kata yang dalam bahasa Indonesia yang mewakili makna yang tercakup dalam satu kata ini. Karena memang bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin makna, ya. Sedangkan bahasa Arab adalah bahasa yang dikatakan mengandung jawami'il kalim. Jawami'il kalim, kandungan makna yang luas. Hanya dengan kata-kata saja, satu dua kata. Wadzabhu, penyembelihan. Menyembelih korban, ini juga amalan ibadah yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Nuzur jamak dari an-nadhar. An-nuzur jamak dari an-nadhru. Nazar-nazar, yaitu berjanji untuk melakukan amalan taat, ya, amalan-amalan soleh, tetapi dikaitkan dengan kalau datang satu kenikmatan atau kalau terlepas dari satu kesulitan. Bila saya sembuh dari penyakit, maka saya akan menyembelih untuk Allah seekor kambing. Ini nazar namanya. Bila saya mendapatkan rezeki ini dan itu, saya akan bersedekah sepertiganya untuk Allah. Nah, maka wajib nazar dilaksanakan. Kalau bernazarnya makruh. Kalau dilaksanakannya, kalau sudah terlanjur nazar, wajib. Adapun beramal soleh dikaitkan dengan nazar yang seperti ini, itu makruh. Hukumnya makruh. Naam. Ghairu dzalika min anwa'il ibadati, dan lain-lainnya dari berbagai jenis-jenis ibadah. Allati amarallahu biha. Yang Allah telah perintahkan dengannya, kullaha lillahi ta'ala, semuanya untuk Allah ta'ala. Ya. Wad dalilu, dan dalilnya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan masjid-masjid itu adalah untuk Allah, karena itu jangan kamu berdoa bersama Allah itu kepada seorang pun yang lainnya. Ini menunjukkan doa adalah ibadah. Ya. Faman sarrafa min hasyai'an li ghairillahi, maka barang siapa yang sarrafa, memalingkan minha, daripada doa itu atau dari ibadah-ibadah itu, syai'an sedikit pun, li ghairillah, untuk selain Allah, ya, mempersembahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah itu untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah musyrik dan kafir. Ya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara, dan barang siapa yang berdoa bersama Allah itu kepada sesembahan yang lainnya, la burhana lahu bihi, maka tidak ada, dia tidak akan mempunyai burhan, tidak akan mempunyai bukti pembenar terhadap perbuatan dia dengan perbuatan itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hanyalah perhitungannya di sisi Tuhannya. Innau la yuflihul kafirun, sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan berbahagia. Ya. Wa fil hadithi, dalam hadis lain, dalam sebuah hadis disebutkan, ad-du'a umukhul ibadati, bahwa doa itu adalah otak daripada ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Tuhan kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian, astajib lakum. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, bersombong, tidak mau untuk an ibadati, untuk beribadah kepadaku. Allah menyebutkan doa di sini, doa di sini disebutkan oleh Allah sebagai apa? Ibadah. Berdoa kepadaku dikatakan oleh Allah ibadati. Ya, di ayat ini. Ha, barang siapa yang bersombong untuk berdoa kepadaku, yakni tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam adakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dengan bersama-sama dengan yang lainnya. Ya. Maka di sini doa diistilahkan oleh Allah ibadah. Ya. Yang menunjukkan bahwa memang doa itu adalah amalan inti daripada ibadah, mukhul ibadah. Al ibadah ya ikhwan, al ibadah bil ain, bukan al ibadah dengan hamzah. Kalau al ibadah dengan hamzah, ainnya diganti hamzah, terus diucapkan oleh lisan al ibadah, bukan al ibadah, bukan begitu. Kalau al-ibadah dengan hamzah, maknanya apa? Pembinasaan. Al-ibadah maknanya bil hamzah, mada? Pembinasaan. Maka hati-hati, jangan malas lisannya untuk mengucapkan huruf-huruf Arab. Ya, kalau ain disebutkan ain. Al-ibadah. Begitu. Ya. Al-ibadah. Jadi kalau yastakbiruna an ibadati, apa maknanya? Kan gawat sekali. Mereka yang bersombong untuk melakukan pembinasaan terhadapku, masa Allah mengatakan begitu? Ada khatir jiddan. Fattakullah fi lisanikum. Jangan malas-malas untuk mengucapkan yang benar dari huruf-huruf Arab dari setiap kalimat itu, karena nanti keseleo kamu, maunya memuji dan menyanjung Allah tetapi justru menghinakan dan merendahkan Allah. Itu adalah bahaya. Nah, kita lihat penjelasan Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di footnote pertama halaman 49. Beliau rahimahullah menyatakan, lamma bayyanal muallifu rahimahullahu taala, ketika pengarang, yaitu siapa di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menerangkan, ketika beliau menerangkan annal wajib alaina, bahwasanya adalah wajib atas kita, anna abudallaha wahdahu la syarika lahu, untuk kita beribadah, anna abudallaha, untuk kita beribadah kepada Allah wahdahu, semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ketika beliau menerangkan demikian, maka bayyana fima ya'ti, beliau menerangkan dalam keterangan berikut ini syai'an min anwa'il ibadati, ya, sebagian atau sedikit daripada jenis-jenis ibadah. Jadi yang disebutkan sebegitu banyak itu cuman sedikit dari jenis-jenis ibadah. Ya. Faqala wa anwa'ul ibadati, maka beliau menyatakan dan jenis-jenis ibadah itu ialah, jenis-jenis ibadah itu ialah mithlu, seperti al-islam wal-iman wal-ihsan. Di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah menerangkan tentang makna tiga macam ibadah tersebut. Wa hadhihi thalathatu, dan tiga macam ini dari ibadah yaitu al-islamu wal-imanu wal-ihsanu ialah hiyad-dinu, adalah agama ini sendiri. Kama ja'a dhalika fi ma rawahu Muslim, sebagaimana yang telah datang berita tentang hal itu, fi ma rawahu Muslim, dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, dari hadith yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar menyatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami di suatu hari di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu hari id tala'a 'alaina, ketika itu muncullah di antara kami rajulun, seorang pria, syadidu bayadith thiyabi, sangat putih bajunya, bayad putih, thiyab baju, baju panjangnya, baju jubahnya sangat putih, syadidu sawadi syari, sangat hitam rambutnya, hitam legam rambutnya, putih bersih bajunya, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya athar, tanda-tanda bekas orang yang safar, orang yang melakukan perjalanan jauh. Bagaimana tidak kelihatan debu? Kan kalau perjalanan jauh debu, apalagi di padang pasir ya, dan capek, bajunya itu kusut masih ya, rambutnya acak-acakan, enggak kelihatan begitu pada orang ini, rambutnya tersisir rapi ya, hitam legam karena seger habis mandi itu, bersih bajunya, putih bersih ya. Nah, tidak tampak kalau dia itu datang dari perjalanan jauh, tiba-tiba muncul begitu ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada dari kami yang tahu, yang kenal dia ya. Terus kalau dibilang orang dekat, karena memang tampak penampilannya ini orang datang dari tempat yang sangat dekat ini, sebab apa, bersih dan seger, ini berarti dari sekitar masjid Nabi. Nah, tapi kalau dibilang orang dekat ya nggak ada yang kenal orang ini siapa, nggak ada dari kami yang kenal. Nah, kalau dibilang berarti orang jauh, tidak kelihatan kalau dia orang jauh ya, begitu. Ini juga menjadi pelajaran apa yang diambil dari penampilan Jibril alaihissalam di sini, ialah apa, bahwa untuk datang ke majelis ilmu itu harus dengan apa, kerapian, dengan kesegaran ya, jangan dalam keadaan apa, habis perjalanan jauh kusut masai terus langsung duduk di majelis ilmu terus kepalanya terantuk-antuk begini, aduh ini sama sekali enggak dapat apa-apa dari majelis ilmu itu, karena ngantuk, karena capek perjalanan dan sebagainya. Jadi mestinya apa, mandi seger ya, kemudian apa itu, pakai pakaian yang bersih, yang rapi, sehingga betul-betul otaknya itu dalam keadaan segar untuk menerima, menyerap ilmu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini pun duduk di depan Nabi Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian orang ini meletakkan kedua lututnya, ditempelkan dengan kedua lutut Nabi. Jadi duduk seperti duduk tawarruk tahiyat pertama itu. Iya, duduknya, posisi duduknya seperti itu. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan, "Ah, ini coba duduk yang paling bagus dalam majelis ilmu di hadapan guru ialah demikian duduknya." Kemudian wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha dia. Jadi duduk seperti tahiyat begitu. Nah, di hadapan gurunya. Nah, ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam dengan perintah dari Allah. Perintah dari Allah, ya. Qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Orang ini mengatakan, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada," bahwa Islam itu ialah engkau bersyahadat, bersaksi, "Alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitillal Haram ini istata'ta, bila kamu mampu untuk berjalan kepadanya. Qala sadaqta. Orang ini bilang, "Betul engkau." Qala, katanya Umar, "Fa'ajibna," maka kami merasa aneh. "Fa'ajibna lahu," kami merasa aneh dengan orang ini. "Yas'aluhu wa yusaddiquhu," dia tanya dan kemudian dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Nah, mulai para sahabat berpikir, "Oh, berarti ini orang orang tertentu yang betul-betul khusus ini." Nah, siapa orang ini? Mereka tetap bertanya-tanya. Qala akhfa akhbirni anil imani, maka beritahu aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. An tu'mina, engkau beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir, apakah takdir yang baik ataupun takdir yang jelek. Takdir yang jelek maksudnya ialah takdir yang kita tidak suka terjadinya. Seperti malapetaka. Ataupun dalam bentuk lain terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan itu jelek. Tapi semua itu ditakdirkan oleh Allah. Loh, masa Allah menakdirkan kejadian-kejadian yang jelek, kemaksiatan-kemaksiatan? kekafiran-kekafiran, kesyirikan-kesyirikan. Hah? Jawabannya ialah, ya Allah menakdirkan itu semua dengan kesempurnaan hikmahnya, dengan kesempurnaan keadilannya. Pasti dia menakdirkan itu semua dengan tujuannya, hikmah namanya. Tujuan itu hikmah namanya, ya, yang maha sempurna. Kadang-kadang hikmahnya itu, tujuan dia menakdirkan sesuatu itu diberitakan pada kita, tetapi yang berkadang-kadang lain, beribu kadang lainnya, itu Allah tidak memberitahukan kepada kita. Karena memang la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungan jawaban apa yang dia lakukan, sedangkan hamba-hambanya, hum, mereka, hamba-hambanya, yus'alun, dimintai pertanggungan jawaban itu. Ya. Jadi iman itu rukun iman, menjalankan rukun iman yang 6. Dan Islam itu ialah menjalankan rukun Islam yang 5. Qala sadaqta. Orang ini yang bertanya mengatakan engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Orang ini tanya lagi, beritahu aku tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha kaannaka tarahu. Ialah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya dia melihat engkau. Ya, Allah, engkau yakini melihat engkau dan mendengar engkau ketika beribadah, ketika engkau merintih, ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta, ketika engkau memohon, ketika engkau memanggilnya. Yakini bahwa Allah melihat dan mendengar engkau. Itu namanya ihsan. Lebih tinggi lagi dari ihsan ialah kalau engkau seakan melihat Allah, bukan membayangkan Allah, bukan membayangkan apa bentuknya Allah, bukan. Nah, itu tidak boleh, karena apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Mau dibayangkan bagaimana? Nah, jadi tidak boleh membayangkan Allah, tetapi merasa seakan-akan melihat Allah dengan mata hati, bukan dengan kepala, mata kepala. Nah, qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Selanjutnya orang ini bertanya, beritahu aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Nabi menjawab, tidaklah yang ditanyai, al-mas'ulu anha, yang ditanyai tentangnya. Siapa yang ditanyai tentangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang ditanyai tentangnya lebih alim, lebih mengerti daripada as-sa'il, daripada si penanya. Sama-sama enggak tahu. Yang tidak diketahui apa? Kapan terjadinya kiamat? Itu yang tidak diketahui oleh si penanya maupun yang ditanya. Hah? Qala fa akhbirni. an imaratiha. Selanjutnya orang ini bertanya, kalau gitu beritahu aku tentang tanda-tandanya. Qala, beliau menjawab, tanda-tandanya antalidal amatu rabbataha, kalau budak belian melahirkan tuannya. Yaitu kalau ada dua arti di sini. Arti pertama, kalau anak-anak itu sudah menjadi tuan terhadap ibunya, ibunya diperlakukan sebagai budak belian, ya, yakni sebagai sikap kedurhakaan. Kalau sudah merajalela kedurhakaan anak kepada orang tua, nah ini tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Makna kedua, antalidal amatu rabbataha, ibu melahirkan tuannya, ialah makna yang zahir. Bagaimana? Yaitu terjadi kerancuan dan terjadi kekacauan dalam hal perkara budak belian. Dalam aturan syariah bahwa dalam jual beli budak belian tidak boleh ibu dan anaknya itu dipisahkan, yakni ibunya dijual ke si fulan, ke si A, anaknya dijual ke si B, enggak boleh dalam syariah. Jadi harus anak dan ibu ini dijual ke satu pihak. Itu dalam aturan tuntunan syariah tentang jual beli. Tapi orang sudah tidak peduli lagi dengan syariah, akhirnya si ibu dijual ke A, si anak dijual ke si B, akhirnya bersama nasib anak ini dibebaskan oleh si B, jadi merdeka. Ibu tetap sama si A di, apa, dalam status sebagai budak. Terus anak ini menjadi besar, akhirnya si A menghadiahkan budaknya ini, yaitu ibu si anak tersebut, kepada anak itu, yang anak itu sudah statusnya sebagai orang yang merdeka. Kenapa kok dihadiahkan kepadanya? Ya mungkin karena ingin diambil mantu, atau karena ingin apa, enggak tahu ya. Yang jelas si A menghadiahkan budak perempuannya ini, yang notabene adalah ibu daripada anak yang ada di si B itu, dihadiahkan ke bekas budak tadi, si anak tadi. Anak tidak tahu kalau ini ibunya, sehingga anak ini pun memperlakukan ibunya ini sebagai budak belian, akibat kerancuan dalam aturan jual beli budak. Ini makna kedua. Yakni dari makna kedua ini, orang sudah tidak lagi terikat dengan syariah, sehingga terjadi kerancuan dalam perkara perbudakan, terjadi kerancuan dalam hal penyusuan apa, anak, sampai terjadi dua orang saudara susu dinikahkan, padahal saudara susu, kan nggak benar, nggak boleh. Karena apa? Perkara tuntunan syariah tentang penyusuan anak yang bukan anaknya disusukan pada ibu lain, itu ada ketentuannya. Ya, ini diabaikan, akhirnya terjadi kerancuan dan kekaburan dan kesemrawutan tentang hukum saudara susu. Contoh lain lagi dalam perkara pernikahan, akhirnya dinikahkannya pasangan yang sesungguhnya pasangan itu adalah mahram satu dengan yang lainnya. Nah, berbagai kekaburan dan kerancuan ini terjadi, bisa terjadi semua ketika orang sudah mengabaikan perkara agama, orang malas belajar agama. Nah, itulah tanda-tanda dekatnya kiamat karena terjadi fitnah dalam perkara agama, karena orang sudah malas belajar agama. Begitu. Hah? Suman talaqah. Wa antaral hufat al urata, dan juga tanda hari kiamat ialah ketika engkau melihat orang yang hufah, yang tidak beralas kaki, al urat, telanjang. Maksudnya telanjang di sini pakaiannya compang-camping, sampai saking compang-campingnya sampai seperti telanjang. Kenapa compang-camping? Karena ala sangat miskin, tidak beralas kaki karena kemiskinan, pakaiannya compang-camping karena juga kemiskinan. Ria'a penggembala, yaitu kambing. Penggembala kambing itu, ya, kalau di zaman masyarakat Arab terdahulu itu tidak digaji, tetapi diberi apa? Susu. Dia dapat cuman susu kambing itu. Kalau kambingnya sudah keluar susu, dia rajin memerah susunya untuk dirinya sebagai ongkos penggembalaan. Jadi berarti memang sangat miskin, ya, sangat miskin. Di mana orang yang dalam keadaan sangat miskin ini, ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba ya tatawalun saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Mendadak kaya. Ya. Kesejahteraan yang melimpah. Sehingga orang yang paling miskin pun ya tatawalun fil bunyan, saling bertinggi-tinggian dalam hal bangunan. Suman talaqa, kemudian orang ini pergi. Falabathtu maliyan, kemudian aku tinggal sejenak. Summa qala li, kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, berkata kepadaku, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa penanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku katakan bahwa yang tahu ialah Allah dan Rasulnya. Qala fa'inau Jibrilu, maka sungguhnya yang datang bertanya itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka Nabi pun menjadikan hadhil asya' perkara-perkara ini yang disebutkan, yaitu apa? Al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, hiyad-dinu, adalah agama itu sendiri. Wadhalika annahum mutadhamminatu, annaham mutadhamminatan lid-dini kullih. Karena perkara-perkara yang disebutkan ini adalah mengandungi kandungan, isi kandungan lid-dini kullih, daripada agama secara keseluruhan. Isinya yaitu, isinya ialah al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan, agama itu. Ya, ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum.